Ya. Oke, itu yang melalui masih warung pusaka dari Tua Haji Arnaudi. Waktu aja semuanya. Oh iya, iya. Cukup lama cinta Kau di Oke. Karena besok